ganti, Mas. Tapi banyak sekarang tayangannya. Konspirasi Dajjal di bidang politik. Tapi di bidang ini simbol dulu, simbol. Kaitan dengan simbolisme tadi. Tidak apa-apa, saya berharap ini sampai kepada Gubernur Jawa Barat. Silakan Anda menyebut saya ilmu cocoklogi. Anda akan tahu sendiri kalau saya tidak cocoklogi. Kita percepat. Ya, tadi dikatakan, karena engkau telah menghukum aku tersesat, aku akan sesatkan manusia dari jalanmu yang lurus, dari siratal mustaqim. Artinya akan ada sosok lain yang disembah selain engkau. Itu adalah Dewa Matahari. Dan dia berhasil. Di zaman Nabi Ibrahim, dia menjadikan Raja Namrud sebagai Dewa Matahari. Betul? Lihat Nabi Ibrahim. Oh, ini bintang Tuhanku. Bintang menghilang. Oh, bukan. Oh, ini bulan besar. Ini Tuhanku. Oh, bulan. Bukan. Berarti bulan bukan Tuhan. Oh, ini matahari lebih besar. Tapi matahari pun tenggelam. Oh, berarti bukan Tuhan. Itu apa maksudnya? Nabi Ibrahim untuk menunjukkan kalau bulan, bintang, dan matahari bukan Tuhan. Itu hanya benda langit, tanda kekuasaan Allah. Allah lah Tuhan kita. Artinya, konsep penyembahan kepada Tuhan sebagai Dewa Matahari sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Berhasil Ajazil. Kata kunci kita, api dan matahari. Persia, Iran, ya, kaum Zoroaster menyembah Dewa Matahari. Raja yang mereka sembah adalah Dewa Matahari, Ahura Mazda. Penyebar pemuka agama Zoroaster disebut Magi. Cara mereka mendakwahkan Zoroaster, Magi ini dengan cara sihir, magic. Kedalam bahasa Arab menggunakan sin, jadi majusi. Maka ketika mereka merayakan hari besar mereka, mereka selalu menyalakan mercon. Maka ketika umat Islam merayakan pergantian tahun baru Masehi, saat itu mereka disesatkan tiga agama. Ingat, tahun Masehi dibuat oleh seorang Yahudi, seorang biarawan Katolik, Dionysius Exiguus. Dia adalah biarawan Katolik yang ditugaskan oleh Vatikan untuk membuat penanggalan Masehi yang titik tolaknya Natal. Maka dibuatkanlah penanggalan tahun Masehi yang diberi nama kemudian Anno Domini. Tahu apa arti Anno Domini? Tahun Anno Domini artinya tahun Tuhan kita. Kita Romawi. Siapa Tuhan Romawi? Yesus Kristus. Berarti tahun Anno Domini adalah tahun Yesus Kristus. Lalu dilayakan pergantian tahunnya oleh umat Islam. Apakah umat Islam tidak murtad? Satu, ketika umat Islam euforia menggantikan, merayakan pergantian tahun Masehi, saat itu mereka itiba kepada kaum Nasrani. Lalu mereka merayakan dengan meniup trompet. Lihat Yahudi. Mereka merayakan hari besar mereka dengan meniup trompet, betul? Saat itu pun Yahudi diikuti oleh kaum muslimin. Dan kemudian mereka merayakan mercon. Maka di saat itulah mereka lengkap sekali disesatkan tiga agama. Nasrani, Yahudi, tiup trompet, Nasrani menyambut tahun baru, Majusi merayakan menyalakan mercon. Ada yang ikutan? Syahadat lagi. Iran, Yunani, negara penyembah Dewa Matahari. Dan Dewa Matahari mereka namakan Helios. Bahkan mereka membuat Heliopolis, kota Dewa Matahari. Yunani, nah, baik, saya perjelas. Ketika mereka merayakan hari besar mereka menyembah Dewa Helios, mereka melakukannya dengan pawai obor keliling negeri. Pawai obor keliling negeri. Masuk ke kampung baru, terima, serah terima obor. Dan puncaknya di Bukit Olympus, di sebuah lapangan besar, mereka menyalakan obor raksasa. Saat itu pernah terjadi ketika tukar menukar itu kepada sang Romawi Kaisar, ternyata obornya padam. Sampai-sampai ajudannya berkata, wah gawat nih, jangan-jangan isyarat satu periode. Ketika Asian Games padam kan? Nyambung tidak? Alhamdulillah, sejarah selalu terurang. Dirayakan, dinyalakanlah obor besar tadi. Obor besar, selama obor besar itu menyala di Bukit Olympus, kaum paganis Romawi, Yunani, mereka merayakan penyembahan Dewa Helios dengan melakukan berbagai macam atraksi. Ritual ini sampai hari ini dipertahankan dan itu bernama Olimpiade. Sekali lagi, Zionis Yahudi menyesatkan kita dalam tiga ranah. Simbol, ritual, dan arsitektur. Sudah terwujud? Tingkat dunia, Olimpiade. Tingkat benua, ASEAN Games. Tingkat nasional, PON. Tingkat daerah, PORDA. Ayo, yang ikutan syahadat lagi. Berikutnya. Dewa di Itali, Roma. Dewa Mitra. Lihat, ini Dewa Mitra. Sama dengan Liberty. Ada matahari di kepalanya. Patung Liberty pegang apa? Obor, kan? Berubah tidak? Tidak. Inilah yang dikatakan iblis. Fabima akhwaitani ila aqdan alhum siratal mustaqim. Karena engkau telah menyesatkan aku, maaf, karena engkau telah menghukum aku tersesat, aku akan halangi mereka dari tauhid. Artinya, akan ada sosok lain yang disembah selain engkau. Siapa? Dewa matahari. Siapa dewa matahari? Matahari adalah unsurnya api, kan? Dan siapa yang Allah ciptakan dari api? Jadi siapa dewa matahari itu? Ajajil. Tapi dia tidak terlihat. Maka dia butuh sosok manusia yang menjadi kembaran dia seutuhnya. Samiri. Jadilah dia Dwi Tunggal. Siapapun yang mengangkat tangannya seperti, berarti dia komitmen kepada iblis dan Dajjal. Gimana ya Pak Fila? Baik, saya sampaikan bagaimana konspirasi mereka di bidang. Tetap tenang, tetap tenang. Ustaz, gimana saya pernah foto kelas, Ustaz? Iya, taubat lagi. Syahadat lagi ya. Sebentar ya, Bapila. Mana simbolnya? Ya, Bapila, makumullah. Tadi saya lupa, saya ingin memperlihatkan salah satu karya tadi. Nah, Dewa Matahari ya, perempuan Allah. Mohon maaf. Aduh, saya jadi bingung. Sangat terlalu banyak yang saya perlihatkan. Saya percepat dulu perempuan tentang efektif satu. Di Itali ada Dewa Mitra. Baik, di Jepang ada Amaterasu, Dewi Matahari, dan selalu ada matahari di sampingnya. Ah, ketahuan. Suka nonton Naruto ya? Ah, Itachi ini. Naruto. Baik. Astagfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baik, di Amerika Latin, Amerika Selatan ada 3 suku bangsa menyembah Dewa Matahari. Suku Aztec di Meksiko menyembah Viracocha. Suku Inca menyembah Dewa Inti di Brazil. Suku Maya menyembah Dewa Kukulcan di Amerika Latin. Ya. Dan di Mesir ada Horus Dewa Matahari. Dan Horus selalu digambarkan dengan kepala burung. Kenapa? Ketika Tuhan turun ke bumi selalu menggunakan burung. Dan burung adalah simbol singgasana tinggi. Maka siapapun yang menjadikan burung sebagai simbolnya, maka dia merdeka, akan merdeka abadi. Maka jadilah burung simbol kemerdekaan setiap bangsa. Negara kita simbolnya apa? Hah? Garuda? Kebetulan atau sesuatu yang sudah direncanakan? Perasaan kenal sama ini nih. Apakah ini hanya begitu saja kebetulan? Bukankah iblis sudah berkata, aku akan sesatkan mereka dari jalanmu yang lurus, dari tauhid. Segitiga satu mata. Ingat? Segitiga digunakan iblis karena dia melihat ke bawah. Dia berada di langit ingin berkuasa di dunia. Ajazil menghadap ke bawah. Samiri pun sama. Dia ingin berkuasa sebagaimana Tuhan di langit. Maka segitiganya menghadap ke atas. Keduanya bertemu di segitiga Bermuda. Pertemuan mereka simbolnya seperti apa? Ini simbol mereka. Betul? Dari sinilah filosofi pertemuan iblis dan Dajjal. Yang kalau disimbolkan dengan tangan seperti ini. Dan ini angka 11. Mengaku maha tinggi dan kembar, itulah WTC 911 menggeser nama keberadaan Tuhan. Kecelakaan, kecelakaan, call 911, call 911, Tuhannya hilang. Musibah, musibah, call 911 yang disebut, Tuhannya hilang. Keberadaan Tuhan digeser. Yang pertama disebut manusia ketika terjadi musibah kecelakaan, 911. 9 tambah 11 berapa? 11. 9 tambah 1, 10. 10 tambah 1, 11. Itu simbol pertemuan iblis dan Dajjal yang mengaku maha tinggi. Dan itulah WTC. Dan WTC dihancurkan di titik balik pertama di milenium ketiga. Milenium ketiga itulah yang disebut dengan Y2K. Kepada dunia, dunia latah, bahkan negara Arab termasuk Indonesia. Kami siap menyambut Y2K. Betul? Tahun 2000 tuh. We are already to visit Y2K. Padahal Y2K syarat berbau muatan ideologis. Y2K bagi orang Kristen adalah singkatan dari Year of the Jesus Kingdom. Dan Y2K bagi Yahudi adalah Year of the Jesus Kingdom. Artinya 1000 tahun terakhir sebelum hari kiamat itu adalah tahun bagi berdirinya singgasana Tuhan di muka bumi. Cirinya apabila sapi berwarna merah sudah lahir. Sudah lahir belum? Berarti Tuhan yang mereka tunggu-tunggu akan tiba. Allahu Akbar. sebentar lagi Dajjal sudah muncul. Sopo-sopo sing dereng kawin, kawinlah segera. Selak dilamar Dajjal. Di sinilah Iblis dan Dajjal bertemu. Dan mereka membuat kesepakatan. Inilah kesepakatan yang mereka buat. Satu, kita hancurkan Islam dan kaum muslimin. Karena hanya Islam yang menghalangi kita. Maka apapun caranya, Islam dan umat Islam harus dimusnahkan. Yang kedua, kita berjuang kepada manusia untuk menunjukkan kalau Tuhan telah salah pilih. Tuhan telah berbuat salah. Begitu kan? Ini filosofi siapa kalau bukan filosofi Ajazil? Ya, maka dendamnya kepada umat Islam. Sekarang mereka bersatu dendam sama umat Islam. Ya, baik. Kemudian menjelaskan bahwa orang Yahudi adalah umat terbaik utusan Tuhan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Itulah singgasana Iblis di muka bumi. Baik, saya sampaikan kembali. Waktunya ya, perempuan Allah. Mohon maaf sekali ini saya kesana kemari ya. Baik, ini saya ingin menyampaikan masjid-masjid yang dibangun dengan simbol-simbol gitu. Dan ini yang kemudian saya dituduh cocok logi katanya. Baik, satu saat saya ingin mampir untuk sholat dulu di kilometer 88 dari Bandung arah Jakarta. Di jalan tol kilometer 88, wah ada masjid kayak gini. Saat itu saya aneh. Ketika saya parkir, saya lihat kok masjidnya kayak gini. Istri saya tahan. Mi, jangan dulu sholat. Anak saya pun saya tahan. Saat itu kami sekeluarga ada kepentingan ke Jakarta. Saya lihat masjidnya, ini saya foto seperti ini. Syarat bermuatan segitiga. Betul? Ada segitiga yang ke atas, ada segitiga yang ke bawah kan? Kok menaranya kayak gini? Ini menara apa palus ini? Kok kayak di Mesir? Kenapa Firaun membangun piramida? Untuk menunjukkan kalau dia Tuhan di Mesir. Maka segitiganya mengarah ke empat penjuru mata angin kan? Itu piramida. Ini pintu masuknya dan lihat ini segitiga semua. Nyaris segitiga. Bahkan ketika masuk ke dalam, nah kita masuk ke dalam, nah ini segitiga, satu mata. Maka ketika kita sholat, sebetulnya kita menghadap siapa? Kita menghadap Allah atau menghadap segitiga satu mata? Betul? Terasa tidak? Halus. Ritualnya olimpiade, simbolnya segitiga satu mata, arsitekturnya ini lihat sudah sampai ke masjid. Jadi antara orang yang sholat dengan Allah ada segitiga satu mata. Tadi ada di gereja-gereja kan, katanya dari seluruh dunia. Berhasil tidak ambisi iblis menyesatkan kita? Allah apa? Tapi saya dituduh dalam Instagram beliau kalau saya selalu melakukan cocok logi. Saya tidak tabayun sama beliau. Loh, yang tabayun harusnya siapa? Saya apa beliau? Bahkan saya katakan, saya undang Bapak untuk hadir di kajian saya. Silakan Bapak jelaskan. Kita berdebat dalam kajian kami. Beliau tidak datang. Kalau beliau datang, alhamdulillah. Kami bersyukur biar umat tahu siapa pemimpin mereka. Betul? Hati-hati. Siapapun yang komitmen kepada Iblis dan Dajjal akan dibikin terkenal. Paus Vatikan pun mereka menyatakan komitmennya kepada ini. Di Kristen Paus Vatikannya komitmen pada ini, ulama kita pun sama. Betul? Konspirasi Iblis dan Dajjal. Sekali lagi, kode elit Primasonry Hansen of Illuminati diangkat oleh para elit politik mereka. Sekarang coba perhatikan. Jangan tersinggung ya. Takut. Ada yang takut nih. Understanding, reckon the number of the beast, for it is a human. Its number 666. Tetap tenang, tetap tenang. Jangan panas. Yang panas pesan kopi. Tambah panas. Baik, inilah strategi mereka. Di saat kendala terbesar bagi Theodor Herzl untuk menciptakan Zionis Raya adalah Turki Utsmani dengan Sultan Abdul Hamidnya. Maka untuk menghancurkan Turki Utsmani dan Abdul Hamid, dia kader sosok dari kecil. Dan muncullah Mustafa Kemal Atatürk. Dia menghilang. Kamu mau jadi Turki satu? Orang nomor satu di Turki? Oh ya mau. Pergi kamu ke Perancis. Belajar ilmu politik dan ilmu militer. Pulang, digulingkan. Raja Muhammad, Abdul Hamid, maka dia pun naik. Dibuat skenario seolah-olah dia pahlawan. Ketika raja dihinakan main perempuan, main darah, membantai siapapun. Sementara padahal dia orang soleh. Di satu sisi, digambarkan bagaimana Mustafa Kemal berperang mempertahankan wilayah Turki di Palestina melawan Yunani. Maka tercitrakan, ini pencitraan, ini politik pencitraan. Maka Mustafa Kemal seolah-olah pahlawan, sementara Mustafa Kemal suka perempuan, padahal dia raja. Akhirnya jatuh, politik belah bambu. Yang satu diinjak, yang satu diangkat. Jabatan terakhir beliau adalah Menteri Menko Polhukam, betul? Setelah Panglima TNI, lalu menjadi Menko Polhukam. Tiba-tiba beliau menghilang, kemana? Ke Amerika. Mau orang nomor satu Indonesia? Baik, boleh, mau dong. Tapi aku tidak punya partai, gampang. Yuk ke Amerika. Belajar dengan Partai Demokrat. Disiapkan skenario-nya apa? Liberalisasi migas. Amerika ingin menguasai migas Indonesia, tapi butuh agennya. Siapa? Beliau. Pulang dari Amerika membawa Partai Demokrat. Berdiri ikut pemilu pertama kali, menang. Kok bisa mengalahkan partai-partai senior? Sudah diatur. Segalanya sudah diatur sama KPU. Termasuk boleh, sudah diatur, jangan khawatir. Ya, kertasnya, kardusnya kuat, semuanya sudah diatur. Mana sekalian? Ternyata beliau yang tadinya wali kota sekarang menjadi gubernur. Dulu sempat menghilang, seketika programnya tidak diterima, tidak didengar oleh DPRD. Menghilang kemana? Ada fotonya. Oh, ke Amerika. Pulang ke sana langsung jadi wali kota. Besoknya jadi gubernur. Suatu saat beliau menjadi Jokowi yang berikutnya. Hati-hati. Sudah mereka atur. Inilah yang mereka sebut dengan shadow government. Menuju one world government. The new world order. Waspadalah. Tidak samar lagi kan? Betul. Demi Allah, inilah pembuktian dari hadis Rasulullah SAW. La tatabauna sanana man qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta yadkhula ad-dahr law dakhulu juhrad bi law dabbin law dakhulu juhrad bin tatba'atuhum. Sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, tidak terasa kalian masuk ke dalam jebakan mereka. Hatta lau dahulu fi juhri dobin latabatumohom, sampai pun mereka masuk ke lubang yang berbahaya, lubang biawak, kalian pun ikut juga. Sudah terbukti kan? Umat Islam pun ikut terjebak. Demi Allah sekali lagi. Seumur hidup saya tidak pernah nyoblos.